Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali kembali kita bertemu di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-74 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil shirati lanakibun. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-74 ini masih dalam alur yang senada dengan keterangan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Di ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad punya tujuan, punya tugas untuk mengajak kepada jalan yang baik, kepada jalan yang lurus. Dan sedangkan di ayat 74 ini Allah menggambarkan gambaran 360 derajat terbalik. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil shirati lanakibun. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat maka sungguh sangat tersesat jauh. Kita sudah diberikan gambaran di ayat ini mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang tergantung bagaimana kita untuk menempatkan posisi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhirat dan kemudian mencontoh perbuatan Rasulullah dan meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kebaikan buat kita? Puasa adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akan kita lakukan dengan keberimanan kita dan keyakinan kita kuat, ataukah kita termasuk orang-orang yang wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, termasuk orang-orang yang berani ya karena tidak percaya dengan keberadaan akhirat, tidak ada hukuman, tidak ada siksaan, tidak ada hari pertemuan dengan Allah, sehingga akhirnya semau gue untuk melakukan apapun di bulan Ramadan ini. Orang puasa saya tidak usah puasa, kenapa rupanya? Saya tidak mempercayai hari akhirat. Orang mau infak saya tidak mau infak, kenapa rupanya? Cuma kalau orang raya saya juga raya, saya kan juga orang Islam. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, ada Ustaz Jenal Arifin, ada Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini suatu hal yang benar kata Ustaz Perdana, kontradiksi dari ayat 73. Ayat 73, umat Islam dunia telah merasakan bahagia, telah merasakan Islam itu mudah, maka dia mengajak. Mengajak supaya orang merasakan indahnya Islam, mudahnya Islam, bahagianya masuk dalam lingkaran Islam. Tetapi apa yang hendak dikatakan kepada orang yang benar-benar tidak mau masuk, tidak mau merasakan lurusnya jalan Islam, tidak mau merasakan bahagianya di dalam lingkaran Islam? Tentu saja orang yang seperti ini rugi sendiri. Tidak beriman itu bagaikan orang tersesat di hutan rimba tanpa tahu arah tujuan, tanpa tahu tujuan pergi kemana, tak tahu pula arah kembali pulang pun kemana. Oleh sebab itu, bagi kita yang beriman ini, menjadi seorang yang beriman itu mengetahui hidup yang sekali ini untuk apa. Kita hidup menghabiskan hari, sehingga kita akan berada pada satu hari di mana kita pun sudah tidak lagi berada di dunia ini. Maka perjalanan kehidupan kita itu bagaikan manusia berjalan. Islam menggambarkan orang yang memiliki tujuan hidup, orang yang memiliki motif dari kehidupan dia menggapai ridho Allah, tujuannya jelas. Masuk ke dalam surga, tujuannya jelas. Cara yang dilaluinya adalah bagaikan mengendara kendaraan di garis yang lurus, jalan yang lurus, dan itu memudahkan, mengasyikkan, dan membahagiakan. Itu juga jelas. Itulah Islam. Maka ketika ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak tahu tujuan hidupnya apa, Ketika dia tidak beriman kepada hari akhirat, tidak tahu setelah mati dia mau jadi apa. Dia merasakan dunia ini segalanya, dapat bahagia di dunia ini, dapat apa yang dia cita-citakan tercapai di dunia ini, ada kehampaan. Setelah aku dapat, apalagi yang kucari? Maka ada pengusaha sukses yang begitu suksesnya, setelah berhasil dia bunuh diri karena dia tidak tahu apa lagi setelah kesuksesan. Dan ada juga orang yang tidak berhasil bunuh diri. Karena apa? Karena dia rasa untuk apa hidup berpanjang-panjang kalau sekarang terus-terusan mengalami kegagalan. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang bernama Islam. Dia tahu jalan dan tahu tujuan dari perjalanan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan kepada kita, tidak Islam tidak bagus. Tidak beriman bagaikan orang tersesat di hutan rimba tanpa tahu arah tujuan pergi ataupun arah kembali pulang. Kasihan deh lo. Iya.